ati iki kudu ikhlas lan narimo. Ake sidik jatah kang uwis ditompong, urip ning dunya ojo podo ngersulo. Seneng ndungo nindakno dawuh agomo, rino lan wengi Allah sampun maringi sekabeh nikmat uwis dicukupi. Syukur ming ilahi bakal nikmat lan gawe tentreme ati. Mula urip ning dunya ojo ngongso, menungso dititah podo rizki bedo, amri hasilkan di sejoku dunduo. Ugi itiar kanti ikhlas lan lilo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pejah husnul khotimah. Ya Allah kula nyuwun benjang pejah husnul khotimah. Ya Allah kula nyuwun rizki ingkang barokah. Ya Allah kula nyuwun rizki ingkang barokah. Binaringan putra ingkang solih lan solihah, pinaringan putra wayah ingkang solih lan solihah. Ya Allah kula nyuwun saged tindak wonten Mekah. Ya Allah kula nyuwun saged tindak wonten Mekah. Lan ugi wonten Madinah ziarah makom Rasulillah. Lan ugi wonten Madinah ziarah makom Rasulillah. Ya Allah kula nyuwun pinaringan urip berkah. Ya Allah kula nyuwun pinaringan urip berkah. Ya Allah kula nyuwun ngibadah istiqomah. Ya Allah kula nyuwun ngibadah istiqomah. Ya Allah kula nyuwun ilmu ingkang manfaat. Ya Allah kula nyuwun ilmu ingkang manfaat. Ya Allah kula nyuwun slamet dunya lan akhirat. Ya Allah kula nyuwun slamet dunya lan akhirat. Ya Allah kula nyuwun pinaringan waras sehat. Ya Allah kula nyuwun pinaringan waras sehat supaya saged taat kanggo sanguning akhirat. Supaya saged taat kanggo sanguning akhirat. Ya Allah mugi nrimo ing kathahe amal kula. Ya Allah mugi nrimo ing kathahe amal kula. Lan uga mugi nrimo ing sedaya donga kula. Lan uga mugi nrimo ing sedaya donga kula. Kula nyuwun ngapura ing sedaya dosa kula. Kula nyuwun ngapura ing sedaya dosa kula. Kula kulo sanes ahli suwarga nanging kulo wedos neraka. Kulo sanes ahli suwarga nanging kulo wedos neraka. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'immatan bidawami mulkillahi. Kawit cilik bapak ibu mikiraken lan nyukupi sandang papan kanthi remen. Mula sira wajib bekti kanthi temen pituture wong tuwa dikatekaken. Bapak ibu angerteni marang sira susah payah lan nyukupi butuh ira. Doe lingo marang welase wong tuwa. Mula sira aja padha sembrono. Ibu niro wes ngrumati rino wengi. Susah payah ngandut niro sangang sasi. Mula siro ojo lali bales putih. Ojo wani munda wani ing yang widi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'immatan bidawami mulkillahi. Kawit cilik bapak ibu mikiraken lan nyukupi sandang papan kanthi remen. Mula sira wajib bekti kanthi temen. Pituture wong tuwa dikatekaken, bapak ibu angerteni marang siro. Susah payah lan nyukupi butuh iro. Doe lingo marang welase wong tuwo. Mula siro ojo podo sembrono. Ibu niro wes ngrumati rino wengi. Susah payah ngandut niro sangang sasi. Mula siro ojo lali bales budi. Ojo wani munda wani ing yang widi. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha. Ayat Quran kabena meu punjul matus sewidan krumu kan sewu nerangake perintah sekehe wajib fardulan sunan sekehe wajib fardulan sunan kan sewu nerangake larangan kan se kanjaran sewu pengancam ingkang mendeni sewu cerinto dongeng kang peni sewu cerinto dongeng kang peni sewu nerangake tulodo supaya ngerti jur manjing injero dodong kang lima ngatus anerangake halal lan haram dijongko teman halal lan haram dijongko teman. santu sing tahlil tahmid anu turun supaya podo den turun tinutur ingkang sewidak nyali salineng tinutur tamat kang den salineng tinutur tamat wong kang maca saben sahuruf Quran kina sutra sandangan besung nalikone ono suwarko langgeng lan tetep jembar lan lekong langgeng lan tetep jembar sing sopo wonge podo kepengin ngaji Quran kang luwi dingin sing sopo wonge podo kepengin mojo kang lewi dingin ngamal no Quran kang lewi dingin astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa habli rizqan wasi'an wantub alaina taubatan nasuha. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ojo siro banget banget gonmu bunga onon dunyo malaikat jurupati lirak lirik marang siro malaikat jurupati lirak lirik marang siro goneng lirik malaikat Arab jabut nyawa niro nyawa niro yen wis teko titi mongso kudu budal rakeno semoyo yen wis teko titi mongso kutu budal ra kena semoyo. Larane sekarat pati sewu loro dadi siji, dadi siji. Mergo uripe podo lali marang tuntunan agami. Mergo uripe podo lali marang tuntunan agami. Ninggal sholat, ninggal ngaji, mung maksiat sing dilakoni, sing dilakoni. Mulo urip sing ati-ati, tembe mburipen ora rugi. Mulo urip sing ati-ati, tembe mburipen ora rugi. Sopo wonge gelem iman saat ring dawuh pangeran uripe tekun sembahyang ora lali deres Quran. Uripe tekun sembahyang ora lali deres Quran. Rino wengi seneng wiridan, amal sunnah dadi pakulinan, dadi pakulinan. Lamun mati sekarate gampang, ora kroso babar pisan. Lamun mati sekarate gampang, ora kroso babar pisan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lamun kuwasa lunga haji, ojo lali sing dinafkahi. Haji iku cukup mung siji, maslahan tonggo ojo sampe lali. Ihram wukuf tawaf lan sa'i, tahallul syukur rambute wong haji. Yen wukuf ora dilakoni, tahun sabare wajib baleni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.

sanjata ning diri eling iku kalebu sabdaning wali syahadat loron tumancap sajroning ati oncat-oncat ojo ganti nganti mati lahir batin tansah likir maring Gusti solawat Nabi rino wangi diakehi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi eling-eling sedulur kakung lan putri rino wengi kita ojo nganti lali syahadat loro salat zakat uga haji tumrap wong Islam iku anglakoni eling-eling sapa bisa anglakoni kabeh tembem buri bakal mukti nanging lamon ora bisa anglakoni bakal getun ciloko ono ing buri Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salli wa sallim daiman ala ahmada salli wa sallim daiman ala ahmada والآلي والأصحاب من قد وحدا والآلي والأصحاب من قد وحدا Gusti Allah dawuh sejatine mati besok ning akhirat ake sing jaluk bali pengin arep ibadah bekti marang Gusti sakwise ngalami kebentu sing gekirisi Kanjeng Nabi dawuh

rupa wong kang sampurno. Ewon dene amal bagus, rupa wong kang sampurno. Banjur muni wis turuwo, ojo ngrembug opo-opo. Banjur muni wis turuwo, ojo ngrembug opo-opo. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin. Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, Habib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'immatan bidawami mulkillahi pitung werna manungso sing oleh ridho anugrahe Gusti Allah ora liyo ing akhirat kayup iyup wit suwarga ora mlocot kaya wong kang akeh dosa kaping pisan para pemimpin ingkang adil kaping pindho wong nom-noman ora jail kaping telune wong kasatriyan krana Gusti kaping papat arep maksiat nuli wedi kaping limo seneng sedekah kanthi lilo kaping enem marang masjid ati kasengsem kaping pitu eling dosa eling molo nuli nangis kaya dene wong disiksa mula dulur ayo eling lan waspada ojo ngasi urip sepisan disia-sia mula dulur ayo ndang podo tumandang mumpung durung amal kita podo ditimbang.